أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عن أباه وإنا لفاعلون وقال لفتياني اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وجاء إخوة يوسف إلى مصر kemudian sesudah Nabi Allah Yusuf alaihi salam memegang kerajaan mana di negeri Mesir dan sesudah kawin dengan Siti Zalekha, kemudian lalu tak kisah dan sanak sidin ini mendengar kabar bahwa di kota Mesir ada raja yang adil dan raja itu sugih banyak simpanan makanan, lalu berpikir dang sanak sidin ini handak maanduk pangan di Mesir nih. Maka ada tahu siapkan itu nang jadi raja, kada tahu akan dang sanak kalawasan kada berdapat. Mada kita aja orang guru punya kalawasan kada berdapat bisa kada pinandu. Wajah ikhwatu Yusufa kejek-kejekan datang dang sanak Nabi Yusuf nenek ila Misra ke Mesir berapa ikon dang sanak sabapa maksudnya ini nang datang nang sa ibu sabapa bin Yamin kada umpat tinggal. Kenapa jadi bin Yamin tinggal? Nila lihatan oleh Abah sirin Nabi Yakub. Karena kalau Yusuf sudah hilang maka bin Yamin dang sanak sa ibu sabapa ini tunggu di rumah sebagai lalihatan. Lihatan. Jadi nang kada kawa dilihat dia sudah kada kawa dilihat, tapi nang ada di higa inilah artinya sebagai artinya apa itu tadi? Artinya ya tanda matanya, artinya lalihatan. Jadi melihat nang ada ini, nang ada di higa, maka rasa terlihatlah nang kada ada di mata. Maka itu dah. Paham aja Allah? Paham aja Allah kah? Nah. Jadi yang ada di higa ini lalihatan bagi nang kada ada di higa. Itu Nabi Yusuf. Bin Yamin ada di higa. Jadi nang 11 ni aja apa nang 10 ni aja disuruh apa tulak oleh Abah Nabi Yakub. Tulakan ke mana? Ke Mesir. Nah, apa tujuan? Nak mencari pangan, mandok makanan. Wahum asaratun 10 perataan liam taruh supaya mereka itu maanduk makanan ay lama wasar al-qahtu ilal baldah alat yaskunuha Yaqubu manakala sampailah kumaro landang ke dalam negeri yang didiami Allah Nabi Yaqub alaihi salam wahia yaitu Subur Syam. Nah, itu benteng negeri Syam min ardi Palestin, masih di dalam negeri Palestin. Qala ujar Nabi Yakub libanihi lawan anak Inna bi Misra malikan salihah. Wahai anak-anakku, bahwa di negeri Mesir ada seorang raja yang saleh. Yabi'u ta'am, inya berjual akan makanan. Jadi fatajahazu ilaih, hendaklah ikam bersiap-siap untuk mendatangi raja itu. Waqsiduhu, dan ikam datangi raja itu. Litastaru minhu, supaya ikam menukar dari raja itu. Matahtajunya ilaih minat ta'am, akan makanan yang ikam perlukan. Jauh orang sekarang yang ikam butuhkan. Pakaraju maka keluar baratahan illa bayru Bunyamin. Nah ini Bunyamin tinggal dan sanak seibu sebapak lawan apa? Nabi Yusuf. Ada yang 10 ini cuma dan sanak sebapak aja. Lain umat. Nah. Kemudian hatta qadimu Misra, berjalan sampai juga ke Mesir. Mbak sudah sampai di Mesir. Pada kalu alaihi, maka mereka itu masuk kepada Nabi Yusuf. Ayah Allah Yusuf bahwa di majlis wilayati, sedangkan Nabi Yusuf di dalam majlis kerajaannya. Nabi Yusuf begitu melihat lawan dan sanak, selalu pinandu aja. Kenapa jadi pinandu? Orang kada salah. Ini orang kada salah, orang hatinya bersih. Biar lawas kada terdapat, tetap pinandu. Nah ini orang bersih hati. Kan lawas terdapat sama dengan jauh. Rancak terdapat sama lawan dekat. Kalau jauh kan kada kau melihat. Nah itu teh namanya lambat berdapat teh sama lawan jauh. Hanya kada kau melihat. Tapi orang yang bersih hati, walaupun jauh dekat jadinya yang jauh itu kelihatan aja. Nah ini hati bersih. Kenapa jadi hati bersih? Sebab kada ada rigetnya, kada ada kotornya, kada ada dosanya. Pahamlah. Bukan Nabi Yusuf aja, itu seluruh hatta yang di zaman kita sekarang. Kalau orang tidak ada dosa di hatinya, nang jauh itu kelihatan. Nang jauh itu didengarnya. Nang jauh itu dilihatnya. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat dengan Allah, mendengar dengan Allah. Hatta yang di zaman kita sekarang ini. Kalau orang bujur-bujur bersih hatinya, nangka itu caranya. Aja orang menyambat sidin, gak jauh-jauh ditumpahkan sidin, dengar aja. Orang menguya sidin, kandang sidin, tapi sidin berdiam aja. Orang mengupat sidin, kah orang ma'aduasah, kah orang apa, kah tahu, jandang aja. Dengan Allah, sudah. Apa dia? Fa'arafahum bi'awali nazratin nazar ilaihim liquwati fahmih. Ya, kalah. Maka sidin itu selalu memandang, lalu ingat saja, ini dan sana kok. Karena sidin, apa tadi? Kuat benar sidin apa ingatan kuatnya. Nah ya tata wahum lahum mungkirun, tapi dang sanak ini makaan kada percaya nang bahwa raja ini dang sanak kok. Tangkannya Yusuf lain dang sanak, kada madainya Yusuf ini masih hidup. Ini Yusuf lain dang sanak pun nang jadi raja ini. Kenapa jadi nang kaitu yo? Karena hatinya ada hasud asal. Nah asal hasud lalu kada melihat nang bujur ya tak ada tahu. Penang bujur tuh ya kalau dang sanak nih bujur kalau ya ada tertutupnya ada hirinya di sini lah ada penyakit di dalam di sini. Wahum lahum mungkirun aywalhal anhum layarifuna litulil muddah alawatan kada berdapat kada mengganang kada juga pabayna an alqauhu bilajubi wadukulihim alaihi arba'una sanatan. Karena jarak waktu antara mereka itu memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur dan mereka itu meelangi Nabi Yusuf ke Mesir 40 tahun sudah antaranya kan 40 tahun jauhnya matanya tah. Jadi kan ingat lagi Nabi Yusuf biar 40 tahun tapi ingat saja tapi kuatin apa nih pahami ini ingatan kuat kita lah nanti misalkan kita ingat lagi kamu aku lagi jalan kawal sekolah bahari ada ingat lagi aku nih minta apa anu berserumban dulu kan berserumban hasilnya ini apa tolak haji artinya paham lah bisa kali ingat lagi saya dengan anu kak kawal bahari. Nah apalagi tadi anu apalagi tadi wali annahum la'au jalisan ala sabil mulki wali tiabu haririn akarna pulang selain daripada lawan sudah terdapat 40 tahun dan pulang melihat Nabi Yusuf ini kan duduk di atas kursi kerajaan, maka asak ada mungkin mundang sanakku jadi raja artinya tah lah ha nah itu teh anu dan berpakaian pulang pakaian anu sutra pulang neh wapi unukihi tukun mindah di panggulu pulang ada pakalong amas. Nah ini Nabi Yusuf lah mun kita kada boleh laki-laki kada boleh pakai amas lah inten jadi ada kawalnya tahu kan wala rasihi tajun min dahab dan pulang di kepala sini ada pulang apa itu katopong daripada amas jua ini bakal lamu bil Ibrania maka dang sanak sini nang 10 ini memendari lalu sini bahasa Ibrani ah faqala lahum ujar siapa Nabi Yusuf man antum wa ayusain aqdamakum biladi ikam ini siapa dan apa tujuan ikam masuk ke negeri aku ini ya sirin aku ini sirin adalah faqalu qadimna li akhdil mirah. Ulun ini kemari tujuan hendak mengambil, memborong makanan. Nah itu, hendak mengangkut apa? Pangan lah. Hendak nukar aja kita. Wa nahnu qaumun ru'atun min ahli Syam. Ulun ini adalah satu kaum yang tukang gembali. Gembala apa? Kambing. Daripada orang Syam. Aswaban al-jahdu. Nah ulun ini dapat kesusahan. Pakola, ujar Nabi Yusuf. La'alakum uyunun. Ini kalau pina ikam mata-mata nih. Kalau pina ikam mata-mata. Tatol launa ala auratina ikam nih cegar nak melihat keaiban kami. Watuk biru Nabi ada anak. Kalau pina nak mahabarakan ke musuh kami. Ujar Sibin. Sibin Mendel lah. Pakola, ma'adallah hajar. Artinya apa? Pada, alhamdulillah, ulun kada kaya itu. Kola, min aina antum ikam datang di mana? Garang sini pinan lu, jenuh ya. Nabi Yusuf ini nanti cuma anak buah saya bukan jalan galanya pura-pura kada tahu. Nah ini ngalih mana namanya pura-pura dalam perahu ini ngalih mana pura-pura dalam perahu ini kalau min bila di Kanan anu ulun ini datang daripada negeri Kanan nahnu ikhwatu bani abin wahid kami ini adalah bersaudara daripada anak seorang bapak wahua sayhun bapak kami masih hidup tapi tuha kabirun bangka siddiqun orangnya siddiq nabiyun nabi pulang min ambiyailah ismuhu Ya'qub adalah jadi tahu aja saudaranya orang ini secara-cara lo buka silah-silah nih kalau kam antuk ikam berapa barang sanak kalau kunna isna asyar kami ini dang sanak 12 laki-laki senyaan pahala kami na wahidan maka binasa sikong. Padahal dia binasa pada iyan ini. Iyan ini nenden ini orangnya. Pakal akam antum mahuna. Akamu di sini berapa ikong? Kalau mati ikong kan sisa sawalah. Nang datang kemari berapa ikong? Kalau asyarah cuma 10. Wajar sidir bagi wahid. Nang ikongnya kenapa kata 4? Bapak enal hadi asyar. Yang nomor sawalah mana? Kalau hu inda abi. Nah nang ikongnya masih di higa abah. Apa gunanya dia kayak abahnya kenapa jadi bertinggal? Ya tasallah bih anil halik. Karena abah itu menyibur-hibur hati sidin dengan nang saikung itu ganti barang nang lawan nang mati nang hilang itu. Ujar. Ujarnya nang 10 nah. Bujur Jepang, kukul Jepang bujur bupendel nah. Kurang hendak nukar makanan. Cobaan salah pendel kali jual diurang. Lian nahu ikhwatu syak, aku syaki. Karena bahwasanya nang tertinggal di higa apa itu, lawan nang mati itu, seibu sa bapak. Minta. Kola, paman yashadu lakum, anakum lasum uyunan, lamun ikam ne, bukan mata-mata musuh, ayo saksinya mana? Ya sudah, saksi mana? Namun bujur ikam ne, apa? Kak anak nuker makanan aja, bukan mata-mata musuh, ayo, mana saksinya? Wa anna ma taqulul haqqun. Nah, mun ikam bujur pender ikam ini ada saksinya apa? Qalu nahnu bi biladin gharbah la ya'rifuna biha ahad fa yashhadalana. Kami ini kan orang pendatang, kada bisi saksi. Kada bisi saksinya. Berataan orang pendatang siapa saksi sekalian teh? Qala ayo patuni bi akhikum alladhi min abikum in kuntum shadiqin. Lamun ikam bujur-bujur artinya apa tadi? Anak bukan mata-mata musuh. Ambilin dulu dang sang kikam nang tikong itu nang tertinggal di gabahnya. Ambilin. Bawa mare. Ini tuh tanak si bin bujur ini bin Yamin ini. Lain bin Yamin nang lawak tuh lain. In kuntum sadikin. Lah, amun ikam bujur artinya ngakada mata-mata mo sayo anu kieu akan nang sikong eta. Turuh kemarinya. Nah, minta. Minta sayo. Pak ana tapi bisa mingkum. Nah, aku cukup aja apabila ikam bawakan nang sikong itu aku percaya. Nang ikam ni bukan mata-mata musuh dan aku cekernya menjuali makanan ikam ni pre. Ada pembayaran. Qalu inna abana yahzanu li firaqih. Ujar nang sepuluh bujuran tak abah ulun pian besiuk-siuk kena sidin namun tapisah nang tikung nito. Qala patruku ba'dakum indi rahinatan hatta ta'tuni bih. Nah, ujar Nabi Yusuf meminta anu tinggal tikung di sini tiga aku sebagai apa tandaannya. Ayo aja ikam bawa makanan. Nah, makanan ikam maksud bawa boleh. Tapi tikung dah tanda ikam tinggal sini. Amun nang di sana kada kawa membawakan, nang ada ini tinggal tikung. Nang sepuluh nih tinggal tikung. Ayo bawa ke sana. Ini sebagai tandaannya. Ya sudah. Pintar juga jadi lah. Dan lebih. Halo, apa? Hatta tak tu ni bih. Artinya kena sampai akan datang kemari. Itu anu fakta bahwa pimu nak. Mun mintu artinya ayo ya sudah. Ayo kita bercabut lot. Cabut lot siapa nang sakali batinggal nah. Percabut lot fasabat al-qur'atu sampun. Pas sampun nang kena. Sampun ini ia nang mempertahankan kan asalnya nak dimatiinnya jadi sampun jangan dimati jangan dibunuh ini. Jadi ada cinta sedikit sama Pak. Nabi Yusuf nah ini nang tinggal. Tinggal di kana Yusuf. Binyamin mati di sana lagi. Nah. Neto. Wa kana ahsanahum ra'yan bi Yusuf bi amri Jubi. Ini kan nang paling termasuk membantu lah Pak. Nabi Yusuf ini fatalaku indahu lalu ujarnya nang sambilan tadi aja tinggal aja artinya apa sih samun ini tinggal aja tikung sini lalu fa'amar rabi inzalim wa ikramihim lalu Nabi Yusuf menyuruh anu orang lain ujar Nabi Yusuf ayo anu wahai anu suruhanku ayo ikam anu akan siapakan kamar-kamarnya anu dan makannya apanya temenyaan ini tamu kalau nih berapa harinya di sini artinya ayo siapakan dihormati. Mbak sudah dihormati apa tadi? Hendak bulikan. Nah, hendak bulikan ke Kanan ini. Lalu ujar Nabi Yusuf, anu wahai anu suruhanku, ayo anu isi di wadah-wadahnya nih. Wadah-wadah nacak di bawahnya bulik nih. Makanan tadi tak. Ini orang mau bertunggangan apa? Onta. Jadi buat ini suka duduk itu apa? Makanan-makanan tadi. Sudah sampai hari hendak bulikan nih. Ini pemalam sih, itu dulu pemalam tak. Palingnya hari itu, bang bulik datang ke hada. Pemalam dulu. Nah, bukan Nabi Yusuf, kurang banyak bisi kamar. Baraja banyak kalau bisi kamar kan, jadi mendiamkan sini-sini, bah. Mun kita nang malam ini misalnya pian ni berat anak malam di sini malam ini pada ulun kiawakan tukang terbang mana. Nih, apalagi tadi. Nah, lalu apa amal itu? Walamma jahazahum bijahazihim. Walamma jahazahum bijahazihim. Manakala artinya apa tadi mempersiapkan Nabi Yusuf akan tang tanak sidin nang sambilan tadi dengan segala jahazihim segitu apa persiapan makanan yang diperlukan ni ayat palam ma'aukora manakala artinya memenuhi Nabi Yusuf Yusufu ibilahum memenuhi Nabi Yusuf ibilahum akan apa akan onta anu bil mirah dengan makanan tadi itu tadi wa aslahum bizzat dan sidin perbaiki akan mereka itu dengan sama tadi anu wa mayahtajun ilaihi musafir dan apa-apa yang diperlukan orang belayar selain daripada makanan tadi segala macam pulang dapat dikirimi sidin dibari nih dibari qala ujar Nabi Yusuf utuni bi akhin lakum min abikum ayo aku pasanilah itu dang sana kikam nang dihiga abai kam itu mesti anjur kemarilah amun tidak ini nah aku kada jamin keselamatannya si Samon ini. Si Samon ketinggal pilih pada Samon. Iya sudah, tapi ini cabut lot kan nak. Ya tinggal kita. Nah, ini Bunyamin kan apa bila Bunyamin tadi kan sudah ada loh deh. Samon kan datang Bunyamin, Samon dilapas. Nah itu. Iza raja atum, apabila ikam bolek, pelitam taruh, maratan ukra, mun ikam sekali lagi datang kemari kena, hendak menukar pulang makanan, di sini, bawa akan itu Binyamin dari kemarin. Itu li a'lama sidqakum bima qultum. Supaya aku hendak tahu ikam dasar bujuratnya pender kada berdosa. Innalana ahfan min abina inda abina tadi ya kan? Itu. Ala tarana anni ufil kaila. Hah? Ikam sudah melihat kalau nang aku nih lawan ikam baik banget selain daripada makanan ikam perlu akan menukarkan aku labih pulang tanggung lain. aku sudah berbuat baik, jadi ikam mesti membalas baik juga karena nang jari ikam dang tanah ikam ni itu sudah tinggal ke diga abad lagi bawakan kemari kenalah nak mencari pulang makanan kemari. Ai utimmuhu wa azidukum hamla ba'irin akhar li ajli akhikum wa hamlan akhar li abikum. Ikam kan kepada minto bahwasanya ikam ada di si abah masih hidup dan sanak ada di sana. Nah ini nah aku bari jua nah nanggasan abah ikam gasan dan sanak ikam nang di sana kirimi jua rantang nih kan ya kan ini nang ketinggal di sana nih. Ini mijo eh hamla akhar li abikum li annahum qalu inna lana aban sayfan kabiran wa akhar afar baqiya ma hu li anna yusufa la yazidu ila hadhi ala hamli ma'inin nya Yusuf sudah mau makan siapa hendak atnya nukar mesti seikungnya temuat napa onta aja kada bisa be. Nah ini dilapihi dua kenapa itu panggatan abahnya itu lawan apa dan sanak abah sidin jua dan sanak sidin jua agar ini benar kada paham wa ana khairul manzilin dan aku sini sudah baik banyak kalau daripada orang yang maharagu tamu kan aku pembaiknya pada yang mudipin bainahu alaihi salam karena pada sana siapa tahu mudah tapi pemerintah minta ya kan ha? Nah itu saja bilang makan disuapi peribasanya minta kebayaran tatu nibi apabila ikam kada manjulakan bunyamin kemari Abi akikum min abikum idza utum maratan ukhra apabila kamu datang kemari karena kada membawa bunyamin aku kada hendak menjual lagi makanan nikam. Nah ini aku kada hendak risih. Palakai lakum indi. Ikam kada dah takar-takar aku kada hendak lagi menjual eh. Nah, nikam kada membawakan itu jadi rupanya kangen betul lah lawan bunyamin. Ai palatuan lakum yuqalu indi ya kah? Yuka lu artinya datang di takar wala taklabun dan ikam baparak aja lah di aku kada beli lagi itu di penjagaan situ kan kena ikam diusir mun kada membawakan bunyamin itu ujar tibia apa habar ala talqul bila lipat dan an usulikum ilayya qalu tabu pendalai perasaan sanurawidu anu abakan ayatnya ulun menggamati membojok abah mudah-mudahan aja abah meijini sebab ini tahulah pian alnya nah rasanya rasa kada diizini abah lagi sebabnya bahari si nang Yusuf ni tu naaf ya ulun ni pula peregal perasaannya abah asalnya kada membariakan jiwa jadi rasanya dengan anak Yusuf niatnya sejauh aja abah membariakan niatnya membawa lagi kalau pina langlam pulang ha? Model kuca jiwa jajan ni misal sebungkus barang sana lah dibawanya dari pengempetan langlam handak nang kedua nah aja kita nah sudah tahu sekali di poli ya kah? Ini ada mau lagi. Anas pasanu lah itu anu abau. Ayat sanat lu buh min abi wanah salu kami baulah akal ala anan ziyah anak ma majul artinya min jadi dari tangan abah. Wa inalah pak ilun ma'amat anabi min an naji akabi akina dan akan kami tak dapat mungkin tak melaksanakan apa yang pian maksud artinya nak membawakan tentang sanak itu kemarin. Minta. Nah, pahin naung kanu mutajin itu tadi tuh karena mereka itu memang memerlukan makanan. Jadi artinya dapat makanan asal dang sanak tu di bawah nyaman banget. Cuma abah aja lagi nih kena mau kekadakan. Tapi ini karena abah dibari alasan di mana bahaya kena gitu nih. Kada napa-napa nang di toko di kelokor. Amun bunyamin kada diunjuk lawan ulun nang bawa ke sana babah bahaya kita nah bakaring lalu nih. Kena nih akal nih lah. Maksudnya datang ke abah bulikan nih nih. Kalau yang kena ilam ini nih. Wakil fitian ini, saya dapat terima kasih. Nabi ya, Nabi Yusuf bujuk pulang lawan tukang takar. Ini anak bulikan dan anak nih. Ujar sini lawan tukang takar. Saya dapat jamil kajalin. Orang Hamzatul kita Iwa Habsun an Asim lipit ya nih. Bil alif wan nun ya kan. Wal bakun lipit ya sih. Itu kira atlah. Ah, bibita yang gara alif. Ija alu bila azam bila halim. Ujar Nabi Yusuf lawan nang tukang takar nih. Sini nyawa, bunda ada rahasia. Lalu dibisiki si Den tukang takar. Ini nah harga nang inya nukar. Nya kan duit kalau nukar duit. Sudah ditakar kalau tadi. Sudah ditakar kalau barang tadi. Bejual kalau sudah akad kalau sudah. Sudah tak akad. Ujar Nabi Yusuf lawan tukang takar. Eh, tukang takar kemarin nyawa datangannya. Duitnya ini nah buat akan di wadah baras nang diperlukan ini itu pulang. Duit nang bakat nang di dibayaran tadi buat dalam situ. Ini kena akal ada nih. Jadi pabilannya kena sampai kayak abah membuka karung, sekalinya duit ada juga di situ bulik. Baatnya hebat banget, bayar raja nih tupian. Pamurah benar orangnya. Ada kawal kita mesti lagi tali ke sana ini pulang. Akal alhamdulillah. Hah? Bahabis aja bayar kita ke sana. Nah ini. Alhamdulillah, dibuat di pulang kita. Buat di pulang. Ija'alu bito'atahum pilih halihim. Ay dusu artinya masukakan. Dusu mananya adkhilu. Masukakan artinya darohin mahum duit-duit mereka itu. Artinya Allah tistaro bihat to'ama. Nah mereka itu asal menukar makanan tadi. Ngapi awiyatihim buat di dalam wadah. Wadah makanan tadi. Jadi kita bulik kalau tak. Kita bulik kita. Anu Allah tiyahmiluna anu bihat to'ama. Kita ya kan? Buat dalam makanan tadi. Habis ya. La Allahum ya'rifuna. Erika ya'rifu supaya mereka itu kena. Bila antarum akan mata benda mereka itu. Idang kalabu bila mereka itu bulik. Ila alihim karumah. Ya ila tarau ila abihim wa paraku au iyatahum bilainya kena memuangi wadah kan ada duit di situ. Ada duit di situ. La'allahum yarjun supaya mereka itu apalagi kasih ini pulang kena boleh ke ujar sidin memendari tukang apa? Takar itu tadi. Apa yarjun ayat la'allah maribatahum dari ketatuhum ila rujuk ilaih nah li'annahum ida'alimu anna zaka min sakho'i yusufa ba'atahum alal audi alaihi warraqbati bimu amalatihi. Ya kan? Itu ayatan anna sayyidana Yusufa yaqafu man an la yakuna inda abi min ad-darai marji'un bimaratun dan lagi Nabi Yusuf ini takutan nah musia harta abah habis sudah ini jual yang ditukarakan jadi kan habis makanan kata kalau lagi nukar jadi baik dikembalikan pulang lawan abah duit ini supaya abah kalau pulang menukar nang kedua kali nah ini nang jadi kada mau menjual di dang tanah kada mau menjualin apa ah abah kada mau nah. Mun kita timpul lo, abah batukar, nak timpul pian bae batukar, ayo lon mengacaknya. Ini pernah nang ini. Tuan guru nak nukar lampu, lampu lentera itu, lampu lentera. Aja gue aja mun pian dia aja 4,5. Sangkan guru ne murah nukar ai guru. 4 nukar, 4,5. Sekali lawan nang lain jual 2,5 aja nyem penjual lawan guru 4,5 sak guru nyaman duit binya. Salah jual itu salah. Kada bujur jual tak ada. Ini kada mau menjual apa? Kuitan kada mau. Menjual nang sanak kada mah. Kada mau musia habisin habis duit. Nah, kalau lagi nukar 5 pak jadi boleh takan aja sudah. Minto. Nabi Yusuf nah. Itu ilham Tuhan. Mayar jiwan biya maratan ukra. Palam maraju wa ikhwati Yusuf apa itu samun. Boleh kena ya 9. Nyetikung tinggal kalau samun. Samun ini kan sandera nah. Nah tinggal samun. Boleh 9. Mbak boleh 9 ila abis sampai ke abah Nabi Yaakob di Kanaan. Kalau hujan yang 9, kabla angin lagi lebih patil mata, baluman lagi membuka apa? Dagangannya yang ditukar, baluman dibuka, balum dibungkar, langsung mendiri abah aja lalu. Bah, jab. Ya abana, muni amin nal kailo. Anu bahaya, kada harapan lagi kita nak nukar nang kedua kali. Lamun kada bin yamin, serahkan lalu ulun, untuk bawa ke sana, ujar raja nita. Lalu jaman dari abah. Ibinya Pak Arsil apa muni amin al kailu ditegah orang daripada kita kena menukar ayah hakaman aziz imani to'an ba'da hadil marra illam yadhab ma'ana bin yaminu ilahi kalau bin yamin kada dibawa bayar ke sana ada harapan kita dijualinya lagi dari raja itu jadi oleh sebab itu bayar supaya kita kawan nukar lagi di sana Pak Arsil ma'ana akhana biar lapas saja sudah ini bin yamin ini serahkan dan ulur membawa ke sana hah bin Yamina ayla misra wa qala Yaqub aina syamun ujar Nabi Yaqub ini berapa ikung nah ada kurang nah kan sidin kada melihat mata kada melihat ada kurang je sidin nah maka 10 nah ada kurang tamun mana jadi tamun mana jadi lihat nah aina samun je sidin tamun mana nah qalu irtahana wa malikum misra wa akhbaru bil qissa anu pun tamun disandra kada bisa samun lepas kecuali bin Yamin dulu nyanak berdapat ngajian itu lalu paham ya Nabi Yaakob jangan Nabi Yaakob nyalain pada Usuf nih tetap ini akal Usuf aja ini nih jadi mbah ini mau pesan saya Allahu khairun hafizan wa ahramur rahim ini kalau kita nangai ingat lawan benda ingat lawan sesuatu lalu kita rasa ada khawatir usia berbahaya sewaktu kita ingat lawan sesuatu itu baca Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin insyaallah barang itu kada binasa kada jelaka kada apa-apa Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin misalnya kita kegandangan anak di Mekah maka ini pinanya misalnya gawat atau jadi di Mekah kurang bertangkapan misa lalu begandangan mesti anak waktu kita begandangan itu Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur insyaallah ta berkat ayat ini dipeliharakan Tuhan jiwa atau barang Nabi aku limbah ingat nih toh ingat Nabi Yusuf itu membaca Allahul Hafizan wa Arhamurrahimin apa-apa? Selamat jiwa, ya. Selamat. Nah, mata sudah anu Pak, tapi yang untuk menangis, menangis, menggampang, mantap, bisa kasih Yusuf. Anu qalu i'tam ma'lum. Anak darah. Apa aku bisa? Menaktar ayat narfa ilmania. Inilah kali bisa babi menaktar. Bisa babi nata manusia. Kalau Hamzah waktu itu di anu paya anu yakta ya. Anu alur ya. Iya yakta aku nanti nak lima api ya mina. Jadi artinya kita akan aja dah lon ulun Benjamin supaya artinya karena ulun anu anu apa tadi? Kau pulang menukar anu makanan di sana. Menakar makanan minta ada nan kira ayat kedua yakta bawa aja Benyamin bayar ke sana hanya ulun kena bawanya biar terakal dan ulun Benyamin supaya Benyamin sendiri kena menakar gasan inya juga minta yakta bacaan yakta inya torong naka ya menakar lah nah itu benar lalu wa innal hafizun ulun bayar insyaallah taknya ulun nah terdapat mungkin memelihara Benyamin kada model nang Yusuf bahari lagi kada pang ingat ingat saja nah ini nang tolong salah bahari cah kada lagi artinya wah iya lu pengempetan nilai kepada bujur nah min an yusibahu makruhun wa dhaminun bi raddi ilaik minta qala ujar Nabi Yusuf hal amanukum alai illa kama amintukum ala akhi min qabl badi maapa undah hendak menyerahkan Binyamin pulang lawan nyawa tak hendak nyawa lah sedangkan semalam datang Binyamin Yusuf nah apa habar bunyi menjamin, bunyi jamin, jamin, jamin, jamin, jamin, apa? Nini pulang lah. Saka hendak nyawa lah. Sedangkan semalam datang menjamin Yusuf, apa habar? Bunyi menjamin, bunyi jamin, jamin, jamin, jamin, jamin, apa? Nini pulang lah. Ha, ya Sidir. Nah, bujur Sidir lah. Bunyi jamin, jamin. Muntung bisa aja orang ilat kada betulang. Ya qala lahum Yaqub, kaifa amanukum ala Binyamin wa qad fa'atum bi akhi Yusuf ma fa'atum. Wa annakum dzakartum mithla hadzal kalam bi ayni bi Yusuf wa lamintum li fiha ibdahu fa ma fa'atum. Nyawa semalam kan bocek kaya ini juara waktu Yusuf bahari bunyi artinya bah kada bertahan bah ulun banyak bah ulun gagah-gagah bah ulun ahli an pratika macam-macam bah semalam macam-macam kalau antara kada bertahan. Napa habar ya sikir? Apa habar Yusufnya? Apa ini nah? Nini pulang lah nyawa. Menta. Apa yang dikatakan ini? Isu waktu itu. Mampang. Palam malam ya sulil amnu wal hibdu innaka. Mana kala artinya? Nah, kada hasil aman dan pemeliharaan di sana. Artinya dikeh Yusuf. Anu, lalu pakai peya suluh hauna. Bunyamin pulang lah nang. Hah? Sedangkan di higa rumah aja sudah nyawa. Kalau kawam ragu Yusuf. Kada selamat. Apalagi cekar dibawa ke Mesir sini sering jauhan. Nggak nyerahkan dia sini. Bari mapa. Pakai pasal wa inna ma tapi jalsiden unda kada menyerahkan Binyamin ni kepada nyawa tapi unda serahkan Binyamin kepada Allah. Nah ini aneh orang. Jadi kita kalau nak menyerahkan barang, menyerahkan anak, menyerahkan apa saja ni lawan Allah menyerahkan hakikatnya. Jadi syariat zahirnya kepada manusia, hakikatnya kepada Allah nangka itu dah. Lah, amun nak selamat jangan menyerahkan lawan manusia. Hati, kehati-hati lawan manusia nyerahkan jangan aja hanya aku serahkan aja anak kuni lawan ikam nah artinya nah ano nangeh itu aja ya kak anak bini-bini telah itu zahirnya aja lawan anang nih hakikatnya lawan siapa ah itulah mun terpelihara buji-buji mun anang nihnya bisa ngantuk juga iya kan tak mun yang ngantuk kenapa nak jangan anak nangeh botol aja gini mengikuti ngantuk gugur ya kala ha nah, banyak sudah tuladan tah mana Nabi Yusuf entar lu bare menyerahkan kaum anu Nabi Nabi Musa menyerahkan kaum lawan Nabi Harun kenapa habar itu artinya sindiran jamun nabi-nabi itu kan nyada salah pemberatan bujur cuma sindiran lawan kita tah belah anak menyerahkan tuh jangan syariat saja bahakekat menyerahkan tah bahakekat entar ya kah ha bahakekat kalau nang pasari atun napa bila hakikatin tah nah bahakikat menyerahkan minta nah uja orang bahari tah bapacem-pacem aja minta menyerahkan bapacem-pacem nah minta lah model pian jua tah jin tokoh mah pajem pun jalak menyerahkan zakat artinya menyerahkan lawan Tuhan kaitannya aja lawan ini Nah ini pulang menerima kisah dari Tuhan, nerimanya kupajem-pajem dari mana, mengutup pulang kabaratnya itu kutup-kutup hanya aja kok Allah aja lah, itu artinya mantap ya lah lah barang aja. Walhasil unda menyerahkan semuanya kepada Allah aja sih, nabi saja, nabi saja. Kenapa jadi kepada Allah yang menyerahkan, bah kenapa? Wallahu khairun hafizan, karena Allah nangene hebat pemeliharaannya daripada yang lain-lain. Nah itu jadi diserahkan juga jadi teh Benyamin, tapi nyerahkan kemana? Kepada Allah. Zahirnya kepada anak, tapi hakikatnya kepada Allah. Nah itu orang lah Nabi Yakub yang menyerahkan. Nah, padahal habis kalau punya, habis kalau nengnya. Nah, ini lah lihatan sih kong ini jola. Nah ini nengnya. Jadi orang yang bersih bujur hatinya, ini nah pelajarannya. Jangan ada lagi di hati kita yang lain. Mun masih ada aja sikung lagi nih anak sikung aja di hati, masih ada di hati kita, Pak. Suruh napa pulang? Suruh pulang napa. Nabi Ibrahim bisi anak siapa? Nah, sayang kada. Napa disuruh Tuhan napa? Sumbale, hanya supaya di hati jangan ada sebab ini innama amwalukum wa auladukum. Nah, la tulikum amwalukum wa auladukum an. Nah ini itu hakikatnya tak, pahamannya pahamlah. Nah, itu artinya efek sampingannya tak. Nah kita di sini tak ada tak. Ada tapi kan nama. Nah, Allah kan hafizal karena Allah nang bagus kena memelihara minkum daripada kamu nang aja silir. Qara absun hamza wal kitab bi fathil ha wa bi alifin ba'da al tamyiz, artinya apa tadi? Hafizan ya kan. Ai hibdullahi bunya bin yamina khairun. Hibdullahi bin Yamina, bermula pemeliharaan Allah akan bin Yamin, itu khairun min hibdikum ya kan. Qara al-bakun hibdan, itu kira-kira paling yang lainnya baca hibdan. Wallahu khairun hibdan, kira-kira yang kedua ta. Bikasril ha'i wa sukunil bakul amas, ada amas baca pulang. Wallahu khairu hafidhin. Nah itu bacaan yang ketiga pulang. Abu Hurairah lain pulang baca Wallahu khairul hafidhin. Oh Abu Hurairah baca minta pulang jadi 4 kali telah sudah. Wallahu khairul hafidhan, khairul hifdhan, khairu hafidhin, khairul hafidhin. Nah 4 kali bacaannya lah. Ahmas ada, Abu Hurairah ada, kitanya kada bisi. Wa qara barakal hafizin. Artinya Allah nang pahebatnya. Jadi kita serah ka tanannya. Temenyaan ka tanannya nyerahkan tola. Dunia akhirat nang ene kada bakena lagi nah. Kalau pang belum puasa kada uhin ya sudah. Temenyaan sealaman sa Kalimantanan diserahkan sudah. Allah taala lamun urang jadi wali di Kalimantan kan pan nang di bawah wilayahnya kan Kalimantan nih. Modal datu kita kelampain tuh. Seluruh Kalimantan tuh ya kalau sidin kan wilayah sidin. Bah hanya kalau kemaragum ini tanam serahkan tanam. Wa huwa arhamur rahimin. Selain dari Allah tuh memeliharanya bagus benar, kasih sayang pula. Nah, ya kan kasih, kasih sayang pula. Nah, anu arhamur rahimin wa arhamu bihi min walidayhi min ikhwatihi, karena Allah itu lebih kasih dengan Benyamin daripada ibu dan bapak dan daripada dangsa dangsa anak besar wujudnya maka Allah wakila inna Yaqub lamma dzakara Yusufa. Nah Nabi Yaqub manakala begitu teringat lawan Nabi Yusuf membaca Allah khairun hafizan ya kan jaka. Jadi caranya membaca ayat ini untuk memelihara sesuatu baik anak atau bini atau benda ya kan, sewaktu ingat lawan benda tuh baca Allah. Jadi diingatkan perlu ulu benda tuh hanya serahkan lawan lawan Tuhan itu ya. Diingatkan benda itu hanya serahkan lawan Tuhan, punya sudah diserahkan lawan Tuhan, ingat kali kita lawan benda tuh ada lagi sudah itu meliharanya, kada perlu diingatkan lagi itu sudah meliharanya, apa diingatkan lagi ya kalau kagak bisa pulang mengganang hajin Tuhan ya memeliharakan bisa sia-sia. Nah ya rajin jangukin eh rajin jangan kita kalau pina ham kalau sudah cerahan situ kan sudah yang temen lagi pula ah yakin aja tah bulat aja orang keyakinan sudah cerahan dengan Tuhan selamat habis ya. Wallahu khairun hafizan ila asri ayhib dan Yusuf di annahu kana ya'lamu anna Yusuf hayyun, karena sudah yakin Nabi Yaqub bahwa Nabi Yusuf masih hidup, buktinya ini nah Ini pindah ke Rosbana hendak minta anjurakan bin Yamin leh. Nah, dan ingat lon mimpi bahari nang bawasanya sujud berataan kena tentu tak dapat pulang. Paham gak tak? Hah? Nah itu limbah itu namanya. Sudah ya mbak sini bopenter itu. Nah, senang ya bin Yamin cari umpat. Ya kak? Walamma fatahu mata'ahum. Nah lalu mereka itu membuka satu paran tadi. Makanan tadi buka ya. Ayah au ayah tahu melati wadahu biar mirata biar tak tapi di hadapan abah mukanya. Nah, sekali wajah tu biar tahu ada duit yang kita bawa untuk korakan di dalam situ aja dibuat ya kalau tak. Nah, lo tak kajut ya? Wajah sama nul mira itu harga makanan. Alat tidak pang hidup Yusuf nang asal dion. Lo kalinya ada di dalam sini pulang. Sudah jual ya kau jual kita kan pusuk-pusuk mata. Kalau pangatnya langsung lapar. Dasar iya jual. Dasar iya jual. Nah. Ruddat ilaihim walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilaihim. Mbak sudah dibuka mata banda kalinya ada duit di situ tak boleh kayak sorong. Qalu ya abana ma nabghi. Bah bujuran bae artinya ulun nah ada tahu lagi ya kada berdusta-dustaan nah dasar ulun bae nah bujuran bapender nah bae lah kada berdustaan bae lah nang semalam bujur aja berdusta nih kada nah. Nah apa tadi nang bunyi kada berdusta tadi adi bidatuna ruddat ilaina ini bae duit nang ditukarakan nah dibelikakan orang ke mana sih. Nah itulah aimanak libun makulna min anna kadinna ala khair rajulin anzalna wa akraman anzalana wa akramana karamatan azimatan ayul makna ayya sayin nuridu min ikramil malik hadhi batu nur ilana atawa makna kedua mintuna bah dimapa bah membalas rajan itu bah baik benar bah raja nyeran kita mana makanan mana duit dibulikakan pulang bah mapa bah membalas ini bah hujan tadi nang sembilan kata hal mim mazidin ala dalik faqad ahsana malik maswana wa ba aminna wa radda alaina mata'ana fala natlubu wa ra'a dalika isana wa qila al mana nahnu la natlubu minka ya abana inda ruju'ina al malik bidu atas ukhra fa inna hadhihi allati ruddat ilaina qafiyatun lana bi sana adza pulang nama nai min tuna ba ulun bahaya kada minta duit lagi ulun pian nak nukar ka sana pulang kena makanan sebab duit ada jadi bisa kumpang di sini ya macam-macam tafsir salah. Wa namiru ahlana ulun bahaya kena cagarnya membawakan pulang makanan kaya ahli-ahli ini. Apa nanti bidu'a mila ahlina dirujui di dalam malik bidu'a kalau bidu'a wa namatu pun al-madu bin wa takdir wa nasta'inu bihadir bidu'a wa namiru ahlana wa nahfadu akona ulun bahaya kena tulak membawa bin Yamin bin Yaminnya kena bahaya ulun pelihara dan makanan ulun bawa nuka duitnya kada minta lontian lagi ini duit yang semalam juga dibeli kapan orang lah entah nah bin Yamin minal makari wa jahabul iyak wa nazdadu kaila ba'ir nah ulun dah karena menambah pula tukaran pada nang bahari samuat onta tikong sak bin Yamin apa empat entah kaila ba'ir ayo wakro ba'irin sepenuh onta lahu bagi siapa bin Yamin dalika kailun yasir itu artinya kalinya sulit pengraja ada sulit raja dalam sebuah apa sebuah unta jadi alhamdulillah alladzina zadu kailun kalin al malik lan qad asan ibn akramana li aftar min dari qaya qalu dalika alladzina tlubu minka amrun yasir mbak itu apa nang dengan situ aja kalau dulu nah dengan situ aja dulu nah padahal kena nang ada kena nang kisah sidin kena anu nang kisah sidin guringan berdua Nabi Yusuf bin Yamin nih guring kena berdua Nabi Yusuf nih anu sakalambu sabanta nyanya mintu nih kan datang anu sampun sikong ya Allah sampun sikong tambah anu sembilan nang sanaknya jadi sepuluh mbak itu bin Yamin sikong jadi berapa? Jadi sebelas Nabi Yusuf jadi raja ya kan lima tamu jadi berapa? Jadi tamu berapa sebelah sekolah? Nah tamu sebelah. Makanannya diulah Nabi Yusuf berdua-berdua. Berdua-berdua berhadapan. Jadi berdua. Bunyamin serongan. Bunyamin serongan. Ini orang berdua datang sama Rasulullah. Hah, nyaman kada? Bunyamin serongan. Ada aja Bunyamin lebih serius. Datang sama Usuk, tapi sudah mati habarnya. Jadi ini mengungut nih serongan Bunyamin. Jadi Nabi Yusuf, ayo silakan makan, aku di sini nah. Nah, bakawan sudah lah Bunyamin. Tapi Bunyaminnya kada nyaman jual lagi ke ganangan. Datang sama Rasulullah, ya keadaan ya. Datang sama ibu sebabnya, artinya kenapa nyamannya makan, nah berhadapan nih. Lah, sudah. Tapi Nabi Yusuf, Nabi Yusuf, aku sini ngolikam senang ya Bunyamin. Guringan jan Nabi Yusuf, tiap sebuah kamar, jan Nabi Yusuf, tiap sebuah kamar, mesti berdua-berdua. Berdua-berdua pulang, udah. Bunyamin kelongan pulang. Kau jan Nabi Yusuf, kon bini sidin julak leha. Ano, akulah minta maaf nak ada kau guring ngolikam nah. Aku malam ini nak guring lawan tamu. Silahkan jajah leha. Malam aja kala. Banyak guling malam aja. Siang masih ada kan jeleha lagi tak? Waktu untuk jeleha di dapur. Nah lalu ya, nah itu guringan tu barami ini berpendelon bodoh jaga lah. Pendelon berdua nih guringan ni, karu-karuan sudah. Nang ini nih, Bunyamin ini menangis. Isak-isak jadi jana Yusuf kenapa ikam jadi menangis? Ulun kegandangan ada ulun di jidang sana tiba sebapa ngalanya Yusuf dibawa oleh nang itu yang sebelah itu jadi buatakannya nih jana. Mintok aja sih kalian. Namunnya ada kan, dan saya ikam tuh ketahu lagi ulun artinya. Namunnya ada ulun senang banget, tak ketahu lagi ulun. Maulah ikam bulut, namunnya terdapat misalnya ulun. Bok ada lagi ulun, kalau mistahil lagi. Nah lah, aku terang terus bukan oleh ikam. Aku iya, sang sanak ikam Yusuf. Tapi jangan bungkus rahasia lah. Nah, apa bapaluk ya lalu, nah bacium, bapagut batahu lagi ya, hidung ke hidung, susu ke susu. Bah, kata orang berudang sanak. Bah, ketahu lagi nah, terus itu. Ini senang ya, Bunyamin sudah bakal teguring malam itu. Nah, teguring. Ringkas kata, anak bulikan tengah. Ini sangwi, anak bulikan. Ujar Nabi Yusuf, Bunyamin nyawa. Apa tadi? Kata ulun kaya tetap tinggal di sini. Ada anak bulik sih, Bunyamin, mungkin aja. Nah aja, menyanak tinggal sini. Tapi di mana? Kak ulun tinggal sini apa? Dan di jam aja. Dan Nabi Yusuf, ada apa? Karena apa nang ini nak bulikan lah, ini nak bulikan. Jadi barang-barang bawaan Bunyamin disiapkan dia sudah diandaki oleh Nabi Yusuf. Ini mangkok sidin nih, makanya mangkok aja dibuat dalam wadah Bunyamin buat puntal ya. Mbak sudah hendak bulikan ini rombongan, lalu pengumuman ini raja kehilangan, tentu tamu ada yang menyuntan. Jadi, wah kadarnya kami ini bujur-bujur, kada, mesti ada. Bah di mapatnya namunnya ada di antara kami, nah, namun nyuntan nih bapak. Namunnya ada, namun nyuntan di antara kami tinggal. Biar dia tinggal, siapakah tinggal. Kami kada nak mengumpati orang yang jadi maling, itu saja. Wah ada di antara kami yang jadi maling, tinggal. Biasanya, yang lainnya boleh-boleh. Saya padahal ini akal yang besok. Jalurnya, periksa. Selamat berlatan yang lain, sampun selamat itu ini, selamat sekalian jahudah, selamat bulikannya. Bak diperiksa, Gid Bunyamin ada. Nah, ujar nang sepertanggara, dasar nih, dasar. Mulai dang sana kanan undak ugar bari, sampai nih di baling juga. Tinggal nyawa sini, di toke, sembari malu undak bulikannya puluh. Ujar Bunyamin. Beda, artinya ini juga yang dicari. Tak akal lagi ya tuh, lo tinggal ya situ. Mbak itu ampihannya kita dulu. Mudah-mudahan umur aja panjang berata. Insya Allah anak cucu keluarga berata. Kena limpah kuasa anda majalah. Nah, aku banyak minta maaf, minta ampun, minta ridho, minta halal. Dunia akhirat, tuhir batin serumahan sini dah. Dan sejiran sini dalam pian berataan. Nah, sekali lagi banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal, dan minta doakan mudahan selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Al-Fatihah. Ya kana mudah yang saya ini masuk ke dalam itu. Nah, selamat datang di dunia akhirat.